寂しく、karena kamu lah hilang yang hinggapi setiap malam kau terangi gelapku. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan?Sebab hanya kamu pelita hatiku, cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku sekeras samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku.Melebihi cintaku kepadamu, kau tetaplah menjadi dirimu. Cukup itu bahagiaku. Biarkan cintaCara, menyatakan pada dunia, cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersama kamu. Cuma yang indah